Apa ada doa perlindungan dari wabah atau penyakit yang mematikan? Ada doa-doa dari Nabi SAW yang sifatnya umum, ya. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan penyakit-penyakit yang mungkar, yang diingkari. Ya, orang enggak senang tentunya, ya kan, mungkar. Dan doa-doa yang lain banyak yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beberapa doa yang lain yang intinya adalah mohon kesembuhan atau perlindungan. Dan di antara doa yang sangat mencakup hal ini, ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunanmu wal afiyah dan afiat. Ya, itu sudah menjadi bahasa kita, ya, sehat wal afiat. Itu bahasa Arab aslinya, al afiyah. Yaitu, ya, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kalau dua itu terpenuhi, sudah antum dapat semuanya, dunia akhirat. Apa yang dimaukan setelah itu? Ampunan Allah dan perlindungan Allah didapatkan. Ada yang lebih daripada itu yang antum maukan? Sudah, itu sudah paling pol itu. Jadi doa itu walaupun singkat tapi sangat padat. Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Dan juga ada masih ada doa-doa yang lain.